nama fil ardi min syajaratin aklam. Al-ayatani ayat loro. Ayat loro sangka utawi surat Luqman iku maniku kabeh makiyah kecuali dua ayat walau anna nawa ma fil ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatul kitab. Tilka utawi mengkono-mengkono sing wis kasebut ayatil ayat tegese utawi iki ayat. Iku ayatul kitab iku pira-pira ayat to tondo ikilah kitab. Ail Qur'an tegese Qur'an al-Hakimi kang bijak. Ayatul hikmah tegese kang duweni kebijakan. Wal idhofatu te idhofai bimakna min lan kemaknane min ayatun minal kitab. Utawi iki ku ayat sing diambil saka kitab. Gua utawi Al-Qur'an iku iklan rofa lil muhsinin kedui wong sing lakoni apik kabeh. Wa fi qiraatil amati lan dalam qiraah sing umum binasbi iklan nasab kados qiraah kita buta wa rahmatal lil muhsinin. Binasbi iklan nasab halan khalidati khal minal ayat disanging ayat. Sing al-amilu te'amil fiha ing dalam khal iku ma perkoro fi tilka kang ing dalam lafad tilka min makna isyarat iya iku makna isyarat. Jadi makna isyarat teng tilka ini datus amili khal. Alladina rupane wong akeh yukimuna kang lakoni sapa ladina salat ing salat kaya nuril muslimin. Utai lafadz yukimuna salatu nerangno lil muslimin. Muslimin ku sapa wong sing lakoni salat. Wa yutuna lan padha nekani sapa ladina zakata e zakat. Wa hum ta alladina mergo yakin anane akhirat. Maksudnya buatan zakat servis sosial kosku safety net terus jaring sosial buatan itu kan ngelakoni sosial tapi demi hukum dunia, tapi nak teng Islam ngelakoni zakat mergo demi hukum napa akhirat. Nah, yang barat ki ngelakoni sosial tapi ben perusahaan ya, napa lancar selamat niku suap halus nah niku. Wong Islam niku ngelakoni zakat mergo wa hum fil akhirati hum napa yuqinun. Hum utai hum asani sing kedua ning gone hum yuqinun iku tak kidun iku taukid. Kan pun enten wa hum fil akhirah terus dibaleni malih hum yuqinun. Wong sing lakoni salat, lakoni zakat, sing motivasine iku akhirat, ora krana servis sosial ben dihormati wong, ben perusahaane aman iku mboten. Orang-orang yang zakat dengan orientasi akhirat iku ulaika temengkon-mengkon wong akeh iku ala hudan ing atase petunjuk mirabbihim saking pangerane ulaika. Wa ulaika temengkon-mengkon kabeh hum ya ulaika iku al-mufiquna sing bejo kabeh, ail faizuna tegese sing bejo kabeh. Pun ini terus ganti pasal. Waminan nasi mayyastari lahwal hati. Waminan nasi laniku setengah sange menuso, menuso sing elek. Manutai wong yastari kang kulaan sopeman, atau kang membeli sopeman. Kulaan to mengimpor narien lahwal hati si, ing omongan sing lelahan, omongan sing ganggu songko dike. Ema tegese perkoro, yulhi kang iso. Mengokno apa mah, mengalihkan apa mah. Minhu sangking al-hadis liudilla an sabilillah liyad bifadkhil ya liyadillah wadumihal andumaya liudilla an sabilillah. Nak liudilla berarti supaya nyesatno sopaman ing wong liya nyesatno an sabilillah sangking dalane Allah etorikil islami dikasih dalam Islam biwa ing ayat binas biklan nasab advan khalika atofno ala yudillah in atasi lafad yudillah wabirrof ilan kelawan rofa wayat takhiduha huzuwa. Nah kira ayat kita nunggu kondung nanti lagi saking seringnya sinaw sabah nunggu liyudillah waminan nasi maestari awal hadisi liyudillah an sabirillah ibu wa ilmi wayat takhiduha huzuwa. Sebagian kira aniku wayat takhiduha nunggu huzuwa tadi buatan nasab tapi nunggu rofa wayat takhiduha huzuwa wabirof ilan yat takhidu itu diwocok lawan rofa atfan korono ka atofno ala yastari yang atasi lafad yastari ke yastari itu fiil mudore yang mahali rofa melani wayu dindu gedere nopo wayat takhidu gedere nopo rofa gedere yastari wayat takhidaha huzuwa lan ngalap sopo wongake haing ayat wujuan khali mau jadi bahan keguyonan. mahzu'an tegese kang den gawe guyonan apa biha ayat ulai kate mengkono-mengkono kabeh wa idza tuslana ing dumelekane den waca alaihi ing atase menapa ayatuna pira-pira ayat kita ayat Quran tegese Quran wala mongko mengko sapa man mustakbiran halis sombong mutakabbiran terus halis sombong kalam yasmaha kaya-kaya ora tau krungu sapa wong gak ing ayat dijak ngaji dijak apik makron ana penutup somaman terus ana budek nah dijak apik wis kaya ora krungu wa jumlah tatasbih uta jumlah loro ne tasbih kalam yasmaha be ka nafi dine niku halani dadi khalu min domiri wala tanging domire lafat wala awisaniyatu utawa uta tasbih sing kedua iku bayanun dadi penjelasan lil awali maring tasbih sing pertama lil ulana lil awali ulana awal Bapak Syirus, mau nak singgah orang bingung ya lah awal nak sing bingung ya lil ulang orang mayar. Bapak Syirhu bi ada binum alim. Bapak Syirhu mongko ngekei berita gembira siro. Hu eng wong alim hu tegese ngekei waro siro. Hu bisara tu teh nyebut berita gembira. Padahal tentang seksual itu tak hakumun. Iku ngeleceh no bihi kelaman man. Bahwa teman ku anador fil haris ku anador fil haris. Jadi ketika Quran mulai menarik dikaji di Arab atau di Mekah Medina, Nadir bin Haris itu mengimpor buku-buku saking Yunani, saking Romawi, saking Persia. Sing buku-buku itu cara saiki wonten cerita fiktif, cerita objek selumane ngarang kowe iku ya rada haram. Ora maca kowe ora ngaji Quran malah maca nopo? Tapi kowe mek haram ora pangeran iso kowe nulis. Kowe rontok ngono to. Rontok haram. Di kunane kuno niku kitab suci yo ditandingi mek kitab-kitab sing ora penting. Dene menjual buku-buku, cerita-cerita fiktif, cerita-cerita sing aneh-aneh. Dituwe wong Islam ben gak sibuk belajar napa. Jadi lahwal hadis niku nek cara Imam Suyuti mboten menyangkut musik. Terus ana ulama sing maknani lahwal hadis iku musik, yo dangdutan macam-macam. Tapi itu salah. Tapi tetap musik buku dari Persia itu supaya orang belajar buku itu kemudian meninggalkan Quran. Kemudian orang suka musik yang khilafnya ulama itu menyangkut asbabun nuzul, bukan menyangkut hukumnya. Kalau menyangkut hukumnya sama, cek musik, cek buku, cek apa saja sing kira-kira menggantikan fungsi orang Islam belajar Quran itu ya melok wa minan nasi mayastari lahwal hadis. Paham ya, terus itu hukumnya sama. Khilafahu ning asbabun nuzul. Wa wa teman iku An-Nadhr bin Haris, iku An-Nadhr bin Haris. Karena ana sapa Nadhr ku yakti, iku nekani sapa Nadhr Al-Khirah ing daerah Khirah. Iku nama daerah. Bareng teko ning kawasan kono ya tajiru iku dagangno tokulaan sapa Nadhr fayastari ya mongko tuku sapa Nadhr to fayastari mongko tuku sapa Nadhr kutuba akhbaril aajimi kira-kira tulisan to kitab buku berita-berita tentang wong ajam wa yuhadditsu lan nyeritakno sapa Nadhr biha ing kutub diceritakno ahla Makkah ta ing penduduk Mekah wa yaqul lan ngucap sapa Nadhr bin Haris inna Muhammadan yuhadditsukum ahaditsa atmatam inna Muhammad dan saatnya Muhammad yuhadisu nyeritakno sapa Muhammad ngungi sira kabeh ahaditsa atin ing pira-pira cerita tentang kaum Ad wa Samud lan kaum Samud wa ana uta ingsun muhadisu nyeritakno ingsun ngungi sira kabeh ahaditsa farisa ing pira-pira cerita wong Persia warumi lan cerita wong Rum. Jadi Muhammad itu senengane nyeritakno wong sing wis mati. Kaum Ad, kaum Samud itu wis mati diceritakno. Aku nyeritakno berita sing news, sing terkini. Jadi kurang ajar. Jadi repote kelakuane ya koyo ngene. Jadi berita sing terkini mbek Quran iku luwih seneng. Iku asline yo ora entuk masalah. Tapi ora usah muni rontok kafir yo ora entuk masalah. Fayastamdihu namung kong rasa nyaman, rasa nganggep manis maknane mongko nganggep apik sapa penduduk Mekah atau penduduk Mekah Medina hadis aku. Ing critane Nadhr bin Haris. Wa yatrukuna lan ninggal sapa ngakeh ninggal istima Al-Qur'ani ing rumakna. Itu jadi masalah. Jadi sinten mawon yang mengalihkan orang dari belajar Quran itu mlebu ning napa wa minan nasi mayastari napa lawal hadis. cek kowe iku darani asbabun nuzule perkara musik, cek perkara dangdutan, cek perkara napa impor napa buku. Ngeten lho kula critani, cendang itu cek mandine. Kanjeng Nabi ora wis wong paling disenengi sahabat, paling dihormati sahabat. Iku nate pas khutbah, ya khutbah. Ya khutbah khutbah Jumat. Wonten mira, mira niku perdagangan kafilah besar. Kunane kuno niku pedagang wis nakal, dadi nggawa musik ambek beto penyanyi. Kira sampai ono penyanyi dhewe piye, macae piye sing kok pikiran ngeres, pokoke penyanyi. Wis disetel. Disetel, riyen ono tip dadi langsung penyanyi langsung, dadi malah seru, no. Lha iku Kanjeng Nabi pas khotbah iku iso sahabat do bubar. Mukane rolas. Iya gitu. Terus aku ngaji ini undang itu serukan melayu. Singkare aku Mustafa, aku yang mergo terakum, mergo nopo orang perkara khusus. Jadi sekunane kuno, mulane nak ono kiai ngaji itu santri ne do delo, aku yo ojo mangkel. Tetap haram tapi jom Kanjeng Nabi res kekasih ya pangeran. Yo tahu ditinggal sahabat itu loh dangdut. Ya wis disebut baidaro au tijarotan au lahwanin fadu ilaiha wa taraku ka qaima. Jadi sahabat temat nak sira musik utawa dangdut kowe dibarno ngadeg dhewe. Mulane cara Imam Syafi'i khutbah iku syarat rukune kudu ngadeg. Mergo Quran nyeritakno Nabi pas khutbah iku wa taraku ka qaima. Mereka meninggalkan kamu dalam posisi berdiri. Mulane cara madzhab Syafi'i niku khutbah kudu nopo? Ngadeg syarat sae. Nah, cara Hanifah nggih boten ndak kudu ngadeg, kudu wae khutbah ngandani cek ngadeg cek. Loh, kok pokoke Hanifah kok gampang ngadeg. Penak kok cara dene wis gampang. Ngadeg ya piye ngadeg kok ngandani kok ambek. Makanya ada ulama yang mengatakan bahwa hadis itu musik karena dianggap ayat ini sesuai atau semunasabah ambek wawe napa wa idharu tijaratan aw lahwanin fatu ilaiha wa taraku kana qaima. Jadi itu tang riwayat hanya 12 sahabat ono tenan ulama sing khusuk-khusuk. Saya iki tak bedheki. Saiki ana wong saleh ngumpulo donya dienggo berjuang, kanggo kepengin nyumbang masjid, nyumbang pondok, nyumbang kiai. Terus alhaakum mutakatsur apa nafa'akum at-takatsur. Ini pikirannya wong alim-alim iki. Kalau baleni malih. Abu Bakar tuh hartanya banyak, Abdurrahman bin Auf hartanya banyak, banyak sekali. Utsman bin Affan banyak sekali. Dinar. Itu nggak 4.000 dinar. Sak dinar itu 4,2 gram. Ada yang ngarani 4,5. Kalau 4.000 dinar berarti 16.000 gram. Iku komane rong tak hitung. 16.000 gram nak sak grame 500.000. Piro miliate? Mujelas miliate. Bener? 80 miliar. Rungokno ya. Mulane itu juga geman ngaramno karena alha itu fi'il muta'addi pasti ada an. An itu yang dijauhi. Jadi misalnya ngeten iki. Alha nglalekno kum ing sira kabeh. Apa atakasuru aki-akian dunya. Iku kanggo wong nakal iku nak donyane akeh tambah lali sangka pengen. Nah saiki wong saleh. Nafa'akum at-takatsur. Mereka orang kira iso di alha-alha apa-apa. Mulanya ulama mulai disik, bingung nak ngadepi musik. Mulanya dari Imam Nawawi. Kita nak ditakoki gitar, muni wae haram. Pipi si arul fasakoh. Wis dadi simbule wong apa? Fasik. Takoki orjen, muni wae haram. Pipi anggar wong fasik yang main orjen. Ya ana muridnya yang beli. Lah nak wonten tiyang nganggo orjen tapi solawatan. Terus nangis eling pangeran. Alat musiknya digo solawatan, nah, bingung gue. Wong eling Kanjeng Nabi mergo ngrungokno. Kowe contoh gampang sing masyhur, misalnya wong ngrungokno Haddad Alwi. Wong bisa mandi sih, ngrungokno Sulis lah misalnya. Terus kowe muni haram kondi. Wong selawatan. Ngalekno sangko apa? Ora eling Nabi gara-gara ngrungokno iku eling Nabi. Misalnya wong ngrungokno Opik misalnya. Kan yo bingung. Tapi mbok halalno. Mbok halalno eling Nabi kok ngenteni musik, iku nabimu. Eling kok butuh musik. Iku seneng tenan ta seneng pas-pasan. Akhirnya ulama ketus kulo do meneng takon sik usi arum. Anggere wong nganggur tukang ngemel wong, tukang macam-macam ya main gitar, ning dalan-dalan main gitar ngamen juga ada ganggu wong. Kan gak ono imam masjid gitaran sik. Wah, nggih misalnya ngenteni tadi jamaah teko gitaran sik kan yo ora lucu. Tapi piye-piye kowe yo menyisakan pendapat atau menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Kula baleni malah iki menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Piye-piye iku sebagian wong tasawuf iku kadang nak iseng mek pangeran nganggo alat musik. Mbok arani alha-alha apa-apa, dene justru nganggo alat musik iku dadi eling pangeran. Eling penyanyine pian kadang eling mergo penyanyine wedok ayu. Mesti iki makanya ini problem ya, makanya kita harus ngaji itu khatam ya, alha po'opo, saya ulang lagi, alha songho. Makanya kan kayak alha kumutakasir, kaya raih somuni, wong berkedunyan mesti elek, kok pengiran gawa alha kumutakasir. Nak wong elek, itu wong berkedunyan ya terus lali pengiran. Nak wong soleh tambah dunyanya, kayak tambah kepengen. Seneng nih pengiran, kok tinggu haji, tinggu ngamal, macam-macam. Nanti dari Imam Ghazali, wocong, kulonu nyakseni tenang. Sama nak percaya sinau orang Zuhud. Padahal beliau termasuk Sayyidu Zaidin, orang yang ketuanya orang yang beliau kritik begini, rungokno. Orang itu kalau didorong hanya punya kifayata yaumin biyaumin. Yang penting iso mangan sesuk. Karena Zuhud kamu hanya menyediakan mangan untuk besok, gue belanja sesuk. Kalau seluruh dunia, seluruh orang Islam punya seperti itu, kapan mereka bisa haji? Karena kalau saya misalnya, saya punya anak tiga, punya istri satu. Berarti rata-rata satu hari saya butuh uang berapa ya? Disuruh punya 100.000 saja, cukup sementing sesuk iso mangan. Oke, itu bagus untuk orang yang orientasinya akhirat. Problemnya agama ini juga menyuruh kita haji, menyuruh kita zakat. Sekarang kalau zakat, sama tak warai, zakat itu 84 gram. Jadi sopnya zakat itu 84 gram. Kalau 1 gramnya itu 84 dinar maksud 84 gram gimpun gram itu. Kan 20 miskal sama dengan 84 gram pun si konversi gram. 84 gram itu kan kalau 1 gramnya 500.000 sama dengan berapa itu? 40 2 juta. Ya 40 pinten? 42 juta. Kalau orang hanya miliki 1 hari 100.000, kapan dia zakat, kapan dia haji. Makanya kata Imam Ghazali, summa yu'ati dzalikal fatwa ila isqatil haji wa zakat wa sukutil kafarat al maliyah. Kalau fatwa itu kamu masalkan secara massal, maka fatwa ini akan menjadikan orang Islam tidak mungkin haji, juga tidak mungkin zakat. Terus Imam Ghazali menutup, wahuwa fi ghoyatil kubhi, fatwa itu buruk sekali. Belum nanti di bab jihad. Kalau orang Islam hanya punya uang 100.000, lalu biom. Padahal orang Islam juga wajib jihad, wajib punya uang untuk melawan non-Muslim misalnya yang harbin. Makanya kata Imam Ghazali, soal mal itu alha, ini kembali ke makna alha. Ya alha dari apa dan siapa yang bisa di alha? Saya balik-balik. Harta elek kan mergo innama kanatil amwal misalnya syarron mergo alha. Harta jelek itu karena alha. Lah kalau sekarang justru harta itu menjadikan kamu enggak alha, malah jadi energi jihad misalnya. Makanya menurut saya sementing wong soleh sih, nek soleh melarat ya oke, perkara nek terus sabar mlebu swarga, soleh suka ya oke terus mlebu. Problemnya nak rasulah itu suka ya main mengpulau widuan, nak rasulah melarat ya malah nyopet. Pokoknya balik-balik rasulah itu masalah. Mulanya yang penting itu soleh sih, penting kuncinya itu soleh sih. Lianya itu serah penting. Mereka nak soleh. Soleh misalnya itu seneng widuan, ini kan tetap dinikah sana ya agak-agak orang Islam. Misalnya nak sing seneng wayo, nak sing seneng mergawe, ya terus ekonomi dikuasai orang Islam. Nah ekonomi dikuasai orang fasik, ya bengok-bengok. Dikuasai orang dolim, ya kue. Bungok-bungok. Mendingan Islam, wong soleh menguasai nopo ekonomi. Ini problem. Makanya kalau baleni malah jadi nak kepengen ngalim fikih supaya orang sektarian, orang asofia. Lafadz Quran sing muta'adi muta'adin. Misalnya alha itu dari apa? Menjadikan lupa. Ya menjadikan lupa dari apa? dari Allah. Sekarang ada orang tertentu yang seperti itu tidak menjadikan lupa, ya sudah khusus dia nggak masalah. Lain masyur misalnya di Jawa Tengah nyuwun sewu ya ada saja orang toreko soleh ya kita hormati bersama, tapi kadang main orjen. Ora usah kok tiru orjen halal aku niru iku. Iku pas main orjen eling pangeran, aku eling. Eling sapa? Kan mahal. Kok penak nek nah, dekne halal terus nek nah, aku karo ora ngono kelakuan sing masalah masalahe kelakuan. Ini memang nyata, itu senyata-nyatanya. Jadi saya minta hukum seperti ini itu pasti enggak sama, setiap individu pasti tidak. Enggak sama. Gua balik nih malah ya. Alha yulhi ilha an maknane nglalekno sangka. Sehingga alat musik disebut alat malahi, alat sing nglalekno. Oke, taruhan pertama haram. Saya ulang lagi, taruhan pertama haram. Tapi kowe wani ngaramno beberapa wong saleh sing mengaran semen selawat terus ra ono unsur pornografi, ra ono unsur lanang wedok. Terus dadekno wong asik eling pengiran nganti nangis. Banyak itu tarian-tarian sufi sing wong krungu nangis padahal ono orjene. Sing ngindari alat orjen nganggo terbangan wong iku nganti kupinge ditutupi mergo kala katong gak karu-karuan jane. Ya wis koyo ngono-ngono iku wis serau sakomen di sembuh sekarang pangeran. Jadi sembuh aja cocokan yang akhirnya sembuh suarga sob. Ini masalah, ya masalah fikih. Ya. Makanya hati-hati. Ya. Jadi Imam Ghazali itu mendeskripsikan macam ini. Harta, harta itu takasur itu alha. Ya alha itu siapa? Karena nanti kalau kamu fatwa orang Islam hanya punya kecukupan sehari demi sehari, nanti kamu meruntuhkan kekuatan Islam. Jadi uang raro haji, gak ono nopo zakat, gak ono jihad melawan non muslim yang harbi. Itu jadi Imam Ghazali bahwa fi ghayatil kufri fatwa itu sangat-sangat buruk. Mereka ini merubah Islam. Sekarang saat dunia bangga bahwa Islam mergo haji itu di atas Vatikan. Gara-gara wong difaham zuhud, wong sak donya ora kelar haji wong duwe mau 100.000. Iwes esuk golek-golek meneh. Berarti kok golek-golek hancur wis. Makanya kata Imam Ghazali, Nabi itu ya zuhud, tapi nyatanya Nabi haji. Ketika haji Nabi memberi hadiah 100 unta untuk Ka'bah. Saiki wong ngekei unta 100 itu melarat akhir. Apa sugih? Tapi Nabi sering gak dahar nanti diganjel waktu. Iku melarat tak sugih. Marah. Tapi niru melarat terus keterusan, gak tahu kelar haji. Sing sugih gak gelem leren. Ya wis malah wis dadi wong alim fatwa terus gak konsisten gara-gara ya memang seperti itu kondisi real dalam sejarah Islam. Nah cara kula saged kok. Kula nu nglampahi niku wis saged. Ya wae misale nek nggo kepentingan agama kita loyal nggo pribadi sak kadare tetep saged. Sing penting kula niku ngelingno jenengan ya aja geman gawe hukum. Nggih kula wong ngaji sore mon eling. Hukum sing gak eksplisit disebut Quran ku wong ora oleh kecangkeman. Piye-piye hukum ngatas nama ana apa subhanahu wa taala. Kados kula ngaji sik sore wau wala taqulu lima tasifu alsinatukum kadzib hadza halal wa hadza haram. Ujung-ujunge ditaftaru ala wahin. Saiki misalnya wong Islam kok kon melarat. Jebule sing wong kafir sugih, wong fasik sugih. Wong salat buruh wong ora salat. Wong tukang ngaji buruh wong germo mergo sing duwe duit. Wong Islam buruh wong non muslim. Melihat kenyataan seperti ini fatwa ngajak melarat itu buruk sekali. Iya, Bro. Kalau balik nimali, wong Islam buruh fatwani kok kon melarat. Terus akhirnya wong Islam buruh non muslim sing salat buruh wong ora salat. Sing anti zina kudu buruh penggawean ning nggon prostitusi. Mau hanya cari makan, kacau kan terus. Tapi kue fatwa misalnya, wong Islam kudu suka gini-gini. Akhirnya wong Islam udah koruptor, menghalalkan segala cara. Mergono fatwa di kongkon. Sebenarnya di Barno. Barno, bener, sekarang totalan budi. Bukan. Mulai ada cerita ada ulama yang dia fatwa itu, syarat saya ngiring anak hisab ku melarat. Amin ngomong ngono terus, tapi kebetulan dia orang soleh. Ngipi ketemu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lugu ning singgah sana raja, bojone wakeh bangun Baitul Maqdis. Terus dia wong larat, arep-arep dikei wong jadi problem. Dia yang terus no fatwa. sing aku sugih bangun Baitul Maqdis kowe melarat mikir awakmu ngel-ngel wong terus berjuang kapan tangi turu dene pidato nek fatwa kami cabut. Karena ini memang fatwa itu seperti itu, memang resiko. Fatwa itu resiko, makanya saya tadi ngomong. Itu saya rasa kecangkeman, ini saya ngapain orang Islam, dia orang ilmu pas-pasan, Pak. Mesti kok ditaftaruh ala bohin, nanti pasti kamu bohong. Nah, soal kamu milih zuhud, ya pilih wae, tapi tidak usah jadi fatwa. Fatwa itu kan jadi gerakan. Kalau ingin zuhud, ya zuhud saja, tidak usah difatwakan secara apa? Masal. Karena kalau ini masif, nanti orang Islam melarat semua, tidak ada yang haji, tidak ada yang jihad, tidak ada yang macam-macam. Makanya, terus kedua begini, ini yang sering salah paham ya, masyarakat Islam. Masalah hati kiai, itu nak diundang wong sugih, itu aduk teko, nak gak ono guru. Tapi nak diundang urunan, itu malah rawan masalah. Misalnya begini ya, saya ini diundang pengajian di masjid. Masjid itu punya kas 100 juta. Sugih tak bayar masjid. Terus karena saya diundang di situ disangoni 2 juta. Pertanyaannya adalah uang yang diwakafkan untuk masjid itu sah enggak untuk sang mubalig? Ayo sapa sing wani muni halal? Bayangane wong ngamaling masjid itu dadi keramik, dadi alat badan, dadi warung disangoni mubalig. Omah tukono gelang nggih. Bojone tukono gelang. Tidak uang yang diwakafkan di masjid sah enggak untuk sangunya mubalig? Kan secara fikih kan masih ada pertanyaan. Dua misalnya begini, ada pengajian door to door. Ana wong ra niat urun, berhubung diparani panitia terus urun 10.000. Ana wong larat di 20.000 apa 30.000 berhubung diparani panitia diurunno. Ini kan uang-uang yang akumulasi sekian, yang ada yang halal murni karena orangnya mampu, ada yang halal masalah karena yang memberikan nama lu mengikuti parani pani. Beda dengan misalnya gini, aku disenengi Zaid, Zaid ini kaya duwe dhewe, paling banter kan subhat, tapi kan uangnya dia, paling banter nyangoni saya itu subhat pomo dene rada beli. Makanya sekiranya kenapa dulu Nabi itu akrab sekali sama Abu Bakar Umar. Nah, Abu Bakar itu kaya, Umar kaya kelas menengah, Utsman kaya raya. Karena kalau Abu Bakar ngasih Nabi itu pasti duit luwian, gak ganggu kebutuhan keluar. Tapi nak Nabi dikek wong fakir 20.000 iku duit bersejarah, iku sesuk iku iso mbok tuku beras, duit primer. Paham? Mulane ke jogeman suudon bagi kiai kena apa sih kiai iku luwe parek wong sugih. Nak masalah ngamal iku lancen masalah hati kiai parek wong sugih perkarane duit sing dikek wong sugih potensi halalnya tinggi karena paling enggak kebutuhan pokok keluarga. Tapi nak aku parek wong larat sing urusan uang lho nggih. Jika ide orang mulai, aku juga boleh jatah anak sekolah, jatah tuku belajar siswa. Berarti aku ngambil sesuatu yang primer. Padahal aku butuhanku sekunder. Misalnya aku sedih mobil, kadang butuh aksesoris. Kan naif kan? Wong melarat ngekei duit, sing taruhane gue beras. Jika anak kiai, sing selerane wes sekunder, sing gak pen. Makanya kenapa Nabi itu akrabnya sama Abu Bakar, Umar, Utsman kalau masalah amal. Karena akrab Bilal, Abu Hurairah yo Nabi sing posisinya kiai. Tapi ora tau kena tarian ini. Nah, ini penting saya fatwakan. Misalnya begini. Misalnya saya punya pondok, santri itu misalnya berapa? Saya sering ngomong, sing ra mampu urun ra usah urun, tapi nek ndek dhuwit ya urun, wiling-wilingan ben berjuang. Itu cara Allah tertib. Sing urun sing mampu ya urun, sing ra mampu ya ra usah urun. Jadi cara produk modern, mampu ra mampu wajib urun seragam. Nah cara agama aneh, uang ra mampu jadi mustahil berantuk. Berantuk jadi wajib no urun, paham ya? Wah aneh, itu hukum konti. Cara produk modern, melarat-melarat kan urunnya produk, jadi tertib. Cara pemimpinan tertib, uang melarat jadi mustahil. Mustahil berak meneri, malah wajib no urun. Nah ini masalah, makanya seorang fakih ya, harus ngomong terus seperti saya ini. Saya ulang lagi ya, kenapa Nabi itu nerima amalnya Abu Bakar, Utsman, Umar? Karena berapapun yang dikasihkan Nabi, pasti keluarganya itu aman. Karena mesti luwian. Itu disebut yas'aluna kama yunfikun qulil afu. Afu itu luwi. Tapi misalnya Nabi kok nampa duit kok Bilal 50.000 itu duit dramatis, duit jatah. Jatah mangan, jatah boy dramatis. Begitu juga menyangkut manggil santri. Saya sebagai kiai kok rasane tenang. Misalnya saya kiai. Untuk engkep. Kadang aku nyeluk Ruhin tak penoto taman. Wah tamanku kok elek, Ruhin tak penoto. Ruhin sesuk nggonku. Nggih Gus, siap. Mergo aku dianggap kiai ini, dianggap dalan menuju swarga. Padahal Ruhin ini wong larat, nak hari itu enggak kerja, anak era mangan. Karena khidmah saya anak era mangan mergo kerja ning. Padahal aku wis bakasane selera, mau terima kon noto. Mulanya sekali kiai ngongkon santri ini melarat kok gak lomba, itu haram besar karena kecuali yang genteni uang kerjanya dia, misalnya biasa untuk 50.000 tak genti. Kalau enggak ini saya dosa besar karena demi barang gak wajib. Dadi no santri kok ninggalkan barang sing wajib. Podo-podo ngono atok nyelok santri sing wis sugih, sesuk nenggonku. Mergo apa? Lali gak ngekek duit bojone nggo ATM, soalnya ora masalah. Tapi nak sing melarat-melarat kan lali. Orang lali ya masalah pemenang. Tapi wong udah ora iso ngaji, angger ana kiai sering nimbali wong sugih, dari kiai parke wong sugih ora melarat mo. Lah wong melarat digo celu-celuan malah hancur lebur. Kita latih husnudzon, maksudnya kita latih. Ben wong ndutek. Husnudzon. Paham? Jadi wong kudu ana mikire. Mulane kiai-kiai alim jarang nyeluk santrine melarat. Perkara ini mesti ana kebutuhan primer yang ditinggal Iku sirine kena apa Rasulullah ku seneng sahabat fakir tapi tetep ae akrab ya Abu Bakar, Utsman, Umar karena ini kelas meneng. Meneng. Penting kula atur ya. Jadi kula baleni malih ya. Nah ono fatwa alha kata sahabat alha kumut takasur. Iku mesti wong rasoleh. Mereka nak wong soleh takasurul amwal. Iku kanggo maslahat eji. Nara jari Imam Ghazali. Iku rasa fatwa juga terbuka. Nake fatwa juga terbuka. Nanti wong Islam mau duwe kifayah tayomen biyomen. Mau rano haji, rano zakat, rano uang. Kanggo ngelawan non muslim singkar. Iku yu'addi dhalika ila sukutil haji wa zakati wal kafaro al maliyah. Jari Imam Ghazali menutup badalika fi ghoyatil kubhi. Itu buruk sekali. Terus kata Imam Ghazali kedua, semua nabi itu panutan dan Allah cerita nabi kere lengkap ono nabi Ayub, nabi Sugih ono koyo nabi Sulaiman, nabi ya wong saleh sing diceritakno Allah wae ono sing larat ono sing sugih, kowe kok membatasi seakan-akan sing saleh syaraté kudu mlah. Lah kok kecangkeman banget. Ini penting kula aturno. Lah menyangkut alat malahi, kula lah keyakinan kula nganti saniki alat malahi uhar. Cara santri kula main gitar kita haram. Tapi kita sebagai wong alim itu menyisakan satu empati mbek wong-wong tasawuf sing isane isek nak nganggo alat apa musik. Dan itu pernah dilakukan Jalaluddin Rumi banyak lah dalam satu khat sufiyah. Bahkan kitab Imriti dhewe nyontokno wong asing mbek pangeran wong main gitar. Ya, lucu kitab Imriti. Fa usribat makna domi risari fa uribat bilhani bil alhani alhani nagomatul autar nyanyian sing mergo metik apa gitar. Terus ana terus ketika Abu Musa al-Asy'ari ku suarane api jari kanjeng Nabi utia mismaron min mazamiri ali Daud. Dene koyok main seruling koyok serulinge Nabi Daud. Lah saiki nek alat sulingku haram berarti Nabi nyontono barang apik mek barang haram. Iku jari ulama-ulama sufi sing bela nek ana kemungkinan alat malah itu. Tapi rahmu, awas kena bareng main musik dosa betul. Aku ngaramno sebagai gurune sampean. Cuma iki mau cerita. Kowe yakin haram, lah ora usah kecangkeman komentari wong sufi sing nek main iku terus eling pangeran. Lah kowe nek main eling opo? Kan ngalek no utang, juga eling pengiran ibu. Ibu pelarian, ibu no. Faham ya? Jadi uang kudu mikir. Ini penting kalau atur no, jadi uang kudu mikir. Kau agama itu kudu dipikir. Lemu ibat no biam, wali kum libatno dunya. Lah nek saiki wong ora oleh dunya berarti ora iso berjuang. Kita sebagai wong soleh, wong Islam kabeh aku yakin soleh. Ora ngarah alhaqu mutakasir. Nyatane masjid sak Indonesia udah dadi tanpa disumbang pemerintah. Mergo ya ono sing duwe dhuwit. Wes sakniki ora usah risi, wis biasa mawon. Eleng-eleng tetes kita niku menyisakan untuk satu khatus sufiyah. Rindune wong tasawuf-tasawuf mbek pangeran, tiang-tiang sufi terutama ya min muqaddimihim niku Jalaluddin sinten. Arumi itu sono tarian marawi macam-macam. Pancen yo isek tenan mbek pangeran. Kowe wani ngaramno wong sekeramat sinten Jalaluddin sinten. Arumi ora wani kono kono main musik dadi wali, dia main musik dadi setan. Wong atine beda napa? Atine napa? Lho Jalaluddin Rumi ora wali piye? Kulo nu eling terus banyak ceritane beliau. Dekne iku ape mati, muridnya iku do nangis. Muam. Masyur. Kalian tuh murid yang bodoh. Lama sekali saya menderita berpisah dengan Allah. Lama sekali saya tersiksa dengan ketulusan dengan kekasihku Allah. Pas aku ape ketemu gue malah nangis, murid telek, murid goblok. Ayo nak donari, pesta karena guru kamu mau ketemu Allah. Piye iki jajan? Akhirnya sudah nyanyi aja, selalu tinggal putih. Mana masyur? Dari kematian adalah hari pestaku, hari terbaikku. Tadi Nabi nak dengar kan? Wa khairu ayyami yawman al-qawqafi. Jadikan hari kematianku adalah hari terbaik. Gue apa nyongsong hari terbaik, ada nangis. Oh, jangan hari terbaik aja, buat songsong dengan... Jadi terumur sopan sampai mati seneng. Matur nuwun Gusti, ini hari-hari yang satu. Saya lama tersiksa dengan keterpisahan ini. Lah nak ngono ke main musik lah. Nak makomem. Cara Mbah Makhrus ngono dadi anake butuh lo musik bobo iki critane Gus Imam Berani Mbah Makhrus. Gak apa-apa ke delok musik asal apal sokai muslim. Wajar delok ngono ae apal sokai muslim. Perkara ini ada orang-orang Bilhani bilo Alhani. Iku wong wong sing fokus ribet makna domir sani. Wong sing domir sani campur ning atine. Manane domir sani domir sing ning ayat falam annahu la ilaha illallah. Dunia iku jenenge domir nopo? Sani. Manane kula suwun wis pokoke masalah alat musik wis kita kudu yakin haram. Kula lah keyakinan kula haram. Piye-piye sakniki wis ora ono wong eling pangeran. Tapi nek ana wong tertentu sing ora kuwe ana tambahane sing ora kuwe ana wong tertentu sing ora kuwe yo tambahane nek ana wong tertentu sing ora kuwe misale ana mursyid terkenal pemain orgen sing ora kuwe ana tambahane yo iku wis aja haram iso wae dene malah asik eling napa coba aku piye-piye nabi nate dawuh mau ngaramno seruling berarti ngaramno nabi dan yo ngaramno tasbih nabi wong maca Quran nabi ku dibadakno apike wong main seruling. Apik ku aja muni halal wong ben main seruling terus eling macam-macam. Yo ora usah muni halal, yo pokoke muni ra roh kok biasane. Kan yo biasane wis ra roh. Kok biasa ra roh ada muni halal apa? Haram terusno wae adat gak roh iku terusno wae. Dadi biasa wae ra usah fatwa, ora usah napa? Fatwa. Jadi ngaji itu macam-macam. Ada ulama top, ahli toriko, kadang kulorong, main urgent. Di wonten beberapa solawatan, apa ilafi mahali kecuali ing dalam bangunan syekh, mana ini selalu tepat sasaran. Kalau kau gawe sopo awas sama wati ing pro langit biuri amat dari kelan tanpa caga. Taruh nakang ningali siro ha ing amat. Ayil amat tegese amat ya amat itu jamu imadin itu jama ilafat imadin bahwa ta alamat ku alustuana itu iku caga alustuana itu iku caga bahwa tidak wabi wari amatin taronah itu sodikun itu bener bi ala amda gambar yang taurano caga itu mojud astan babar pisan. Jadi Allah menciptakan langit tanpa tiang yang kamu lihat tidak kayak tiang yang kita bayangkan kayak tiang rumah tapi tentu ada sistem yang berfungsi kayak Allah tiang. Wa'al qomlan islah pengiranu wa'al qolanu mibakno sapa antamida ay Allah tamida supaya ento ora goyah apa aret tata harroka tegese ora goyah apa aret dikum ing sira kabeh. Dadi apa nggae gunung nggo nggae patok bumi ben bumi ku tenang. Wabas salan gelar sapa Allah fiha ing dalam aret mingkulida batin saking saben-saben kewan. Jadi ngeten nggih tak warai sampean usul ning pangeran nggih. Di kula niku sering maos hadis. Sering maos hadis, sering maos dawuh Kanjeng Nabi. Sampean tak warai carane dadi ahli tauhid nganggo cara reputasi. Misalnya ngeten Kanjeng Nabi nak ngendikan ngeten, niku ngono nggih. Ya duwa himal aila ya giduha nafakotun sahha alayla wan nahar. Sebagian riwayat itu yaminur rahmani malai la taghiduha nafakotun sahha alayla wan nahar. Alam taro ya rungoklah ya. Alam taro, apa kamu tidak melihat apa yang dilakukan ma'an fako, apa yang sudah diberikan Allah mundu kholakos samawati wal arko fa'innahu la yaghid mafiyadihi. Sebagian riwayat itu la taghidu mafiyadihi. Lo bisa ini malah kita warai dadi wong sing para pangeran sing bil ilmi. Saya ini kaya rukin mangane sak piring, Mustafa sak piring, bujune ya sak piring. Bujo mangane sak piring. Saya ini dinosaurus itu mangane piro? Saitar kan, gajah sakramanan misalnya. Dewe pengkaji Nabi nak nerangno cek gampang ya. Kowe ora usah kuwatir masalah cukup rezeki. Pangeran niku ora ngarah bangkrut. Delok pangeran mulai gawe langit bumi ku makani kewan pira wae termasuk dinosaurus, unta, gajah. Lho nganti saiki kok ya ora entek apa meneh mangan trimo sak. Jadi pangeran nak gawe contoh kanjeng Nabi nak gawe contoh cek gampang. Artinya kalau Allah menggelar alam seluas ini, kemudian wabas safiya mengkuli dabah-dabah saya ini malah sapi cilik-cilik. Mungkin sih zaman orang dinosaurus ya. Dunia ini pangeran buat apa? Entah kok terima pedus cilik-cilik ya, semalah enteng. Ini melalui pangeran itu kajim nabi. Tidak orang itu simpel. Kau orang tawakal itu ya, dulu oleh alam taruh. Kau orang mikir. Allah itu anfaqo, ngelakoni infak membiayai hewan sing digawe Allah itu mulai kholakos samawati wal ardh, mulai dhisik. Tapi nganti saiki ora padahal termasuk sing dibiayai ku dinosaurus kan. Mangane piro? Iwak hiu mangane piro? Lah anak paus. Piro? Lah bojomu mangan sak piringe kok golek kangilan. Gus masyaallah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane kira usah ngumpulo dhuwit akeh-akeh bojomu sak piringe kecuali bojomu koyo dinosaurus mangane. Lah iku mbok rewangi korupsi sumpah mangane sak piringe mbok rewangi. Jadi bukan Kanjeng Nabi melane ora ono wong paham Quran kok Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi nak nggih melane kula seneng apa lo hadis. Mergo wis asa alim-alim ulama nak ngendikan tetep bulat. Nah Kanjeng Nabi ku muji pangeran ku simpel. Ya duwa himalae. Pangeran ku suka gak ternilai, gak terbayangkan. Delok ya angen-angen. Wong makane makhluk urip kok mulai gawe langit mbek bumi nganti saiki kok ya ora dan wow, termasuk sih dibiayai dinosaurus, gajah, iwak hiu, iwak paus macam-macam. Yo kok rantai, kok yo kok cuman mangan. Kan salam deh, ikut mangan sapi ireng, boleh wangi pergawe rino wangi, boleh wangi korupsi, apa apa nang goblok orang berber. Wong dinosaurus yang mangan ya kewa itu turu orang pergawe. Kue mangan sapi ireng, kue kok bayi turu merga. Pergawe. Ini nak dulu orang itu rasa tuh nggak nomari, uang nggak pernah ngajar. Nah iyo gajah mangane akeh, iyo wae turu wae. Kemang, iyo Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi nak muji pangeran cek simpel. Kalau lu nita ini, kalau dari apal sekian hadis, tetap beda. Gitu. Kualitas dawe Nabi. Kalau orang fikih nak ngomong kan bulat, iyo bener tapi bulat. Misalnya ngeten ini, berarti regane kan rukin lah ya asumsinya belum tua sehingga dengan rego pelem tua. Mereka nak pentil kan gak ada rega nih, pentil ujek suwili banget. Sekarang sakwit pelem di toko 1 juta, wasom si rego pelem, rego pentil. Jawab. Rego apa? Lebih tuh rego pelem, nak pentil jurang ada rega nih, bucah. Pelem pentil ujek pentil, tak toko 1 juta, emang gue asumsi jadi pelem tua apa pentil? Pelem tua. Pelem tua. Gue nak dihitung pentil karena ada orang gelem. Karena orang Madinah dagang, terus Nabi duka. Ojo ngono, ojo. Gak oleh adol pelem sedurunge ketok apike. Dadi ngenteni wis tuwa. Kene napa ya Rasulullah, kula pun butuh dhuwit sing tuku nggih purun. Ya kula nggih pun butuh dhuwit sing tugas yo purun, kok jenengan haramno. Jawabe Nabi ku unik, menabi itu betul-betul Nabi. Haru jawab Nabi ngaten ngene. Kula apal hadis e. Cum ara'aita in mana awwalu as-samra fa bima yastakhillu ahadukum mala akhih. Ngene lho, Cung. Engko misale pentil iku kena angin, mbok kena apa terus rusak. Terus kowe mangan donyane dhuwit pelem. Lah saiki pelem iku kena angin. Terus kowe mangan dhuwit iku atas nama apa? Darani dagang sing kula ora nangis akhirnya sohak, itu bukan jenis tidak ngerti kan simpel aro'ayta imana awwaw asamro fagima istakhilu ahadukum malah kemudian tradisi Nabi Jami'ul Kalim itu diwariskan oleh ulama-ulama termasuk cara tidak memaksakan kehendak misalnya jadi kiai, maksa kabeh santri mu'alim, bener nurut jadi wong lanang, bener-bener bujo ya nurut api anayu, api, uswoy dewe ulama-ulama ngeten. Kulo nu apal karena ini menurut saya filsafat kehidupan yang luar biasa. Anta kebalen malih. Anta min nafsika, jadi kamu dari diri kamu sendiri lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Sing kepengin duwe baja ayu ora ya kuwi. Sing kepengin urip enak ya yo kuwi, sing kepengin ra di utang lak yo kuwi, sing kepengin urip di dhuwit akeh kuwi. Wong kuwi dhek arep dhewe ora iso fasilitasi awakmu dhewe wong liya kok kon nuruti. Kuwi. Anti anta min nafsika lam tajid kulama turid kamu yang punya keinginan saja ndak bisa memfasilitasi diri kamu untuk supaya sesuai keinginan kamu. Lho wong liya kok kon nuruti karep. Jadi misalnya ngene. Salah itu utang mung sugih. Si aku utangi 1 juta. Utangi lho kowe kanca ora gelem utangi 1 juta. Lah sing kepen didik sapa ya aku. Ya didik dhewe kok malah nyelo aku lah opo. Jadi misalnya bojomu kok nurut, kowe kudu nurut ya aku. Aku iki bojomu ngene. Turuti sik awakmu dhewe kowe kepen apa? Di bojo ayu nurut. Lah ya aku ora nurut, berarti kowe dhewe ora iso nganakno sing mbok karep. Karep. Jadi mulane wong alim-alim iku mesti tawaduh menawa kok ide anta lam tajid min nafsika kullama turid fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu dengan kapasitas kamu sendiri tidak bisa mewujudkan semua yang kamu inginkan. Bagaimana kamu berharap orang lain mewujudkan yang kamu inginkan? Di wong iku ben ora otoriter nak mikir ngoten. Kita misalnya ingin alim, kadang dia kira iso alim. Mungkin ngapal Al-Qur'an lanya era iso maksa murid tembokon hanya kadang apa kali murid itu udah kurang ajar udah di rapal Al-Qur'an anak ikut maksa apal nah rapal modul 5 tahun kok rapal apa lah bapak sudah tahun gak apal wajar umur kurang pulau orang apal lah bapak umurnya sudah rapal di ini ralim anak ikut modul maksa alim pun bisa maksa mu'il lanya ya maksa se wong ngawur-ngawur wong kok maksa wong liya anakku wis wong liya muka lafe wis beda-beda eling-eling ya anta lam tajid min nafsika kullama turid pake faturi dumir wiri ka kullama terus wonten malih tiyang tuwa sowan Nabi Rasulullah anak yang paling saya cintai mau tak kasih uang paling banyak yang lainnya enggak karena saya enggak pati senang Nabi takoke lucu. Lalu mereka semua itu ingin baik sama kamu, apa yang kamu senangi dok yang baik sama kamu? Ya enggak, semuanya harus baik sama saya, kan semuanya anak saya. Jadi Nabi, ngono ya ora usah. Orang itu kan enggak fair, misalnya di anak limo, sing paling disayang, sing barep. Karepe sing barep dikai akeh mergo paling disayang, tapi si bapak tetap ingin yang lima ini semuanya hur. Makanya Nabi oleh melehno gampang. Alas tatar ju'ayaku nufil birri laka sawak. Kamu masih ingin kan semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah, ya kalau gitu jangan. Maksudnya jangan beda-bedakan kalau member. Itu Nabi, jadi Nabi itu kalau mendidik itu simpel. Ya mau misalnya didik tentang rezeki, nah Allah itu suka. Ya Allah mau kan mikir, dulu lah Allah itu nafako ikewan sing digawe mulai gawe langit iku ya fa'innahu lam yalid mafiyadi sebagai riwayat mafiyam ini ya nyatanya nganti saya ini buatan saya ini gue mikir nah dinosaurus saya bisa mangan gajah saya bisa mangan iwak hiu saya bisa mangan iwak paus saya bisa mangan kok terima kita buta sapiring gak bisa mangan paus saya bisa ngakali saya bisa mangan gue tukang ngakali gue bisa sapiring Jadi wabah safiha mengkulin apa? Dabar. Jadi sandunya wae tiga imangan. Wabah minta batin fil ardi ila alam wain apa? Isku. Kok kue orang tawakal urusan mangan. Keliru. Soal mergawe di ikhtiar nonton mau. Wa anzalna lan nurunna ingsun fi tetep ing dalem anzalna iltifatan utawi domir utawi pindah anil wibati saking domir gaib mestine wa anzala kan wa batafia kan semua domirnya tadi kan gaib kan khalaqas samawati wa alqa wa bassa terus aniki diganti domir napa mutakallim dadi fihi tetep ing dalem anzalna iltifatun te pindah anil wibati saking domir napa gaib mestine napa wa anzala tapi niki pindah domir mutakalim no wa anzalna lan nurona ingsun fihi ku tetep ing dalem anzalna iltifatun ta iltifat ta pindah anil ghaibati saking dhomir kok awa nurona minas sama isanging langit nurona ma'an ing banyu fa ambatna mongko mari ngidukul ingsun fiya ing dalem arat mingkul izaujin saking saben-saben pasangan karimin Batavia minggu lizau jin sangi sabun-sabun pasangan kari min kang apik sinfin tegese pasangan utawi bagian sing loro-loro nul hasanin kang bagus terus hada khalquwah hada utawi kiku khalquwah ingu ciptaane Allah makhlukuhu tegese ciptaane Allah faruni mongko merono sirokabe ni ingsun madain apa khalaqo gawe sapa ladina wong akeh ning dunya kang saliyane Allah. Iki masalah ajaran tauhid iku kabeh gaweane apa. Saiki nak Isa pangeran, Yesus pangeran, nak berhala pangeran. Buktekno mereka karire gawe langit bumi. Menamuni pangeran kok ora iso gawe langit bumi. Mesti hadza khalqullah faruni napa? Madza khalaqal ladina napa? Binti. Ane tauhid paling gampang sing nganut Quran. Nah, Yesus pangeran yo lahire ning bumi. Mosok ujuk-ujuk lahir terus mengirani bumi. Yang ini lahir ya neng. Mila kok enak ramel gawe melok jadi nopo. Pengiran. Kok enak untuk toko-toko jadi nopo. Kacau. Mana jawab pengiran hada khalaqullah faruni mada khalaqal ladina nopo. Ya pemenang orang tahu nih tahun Masehi saya kira 2000 itulah. Lalu nak pengiran kok orang tahu nih. Pas durunge iku pangerane sapa? Wong pangerane lahirnya terlambat. Kacau gak? Kacau. Mulane pangeran nantang. Iki hadza khalqullah taruni madza khalaqal ladina nawa min. Hadza utawi iki kabeh sing tak sebut mulai gawe langit bumi, gawe kewan, gawe udan iku khalqullah iku ciptane Allah. Makhlukuhu tegese ciptane Allah. Faruni mongko merono sira kabeh ni ingsun akhbiruni tegese nyritano sira kabeh ni ingsun ya ahli Makkah ya ahli Makkah madha ing apa kholako gawe sapa aladina wong akeh min duni kang saliyan Allah iki tegese saliyan Allah iklan Allah Ta'ala. Apa betul Tuhan Anda berhala Yesus siapa saja yang kamu anggap Tuhan? Apa betul mereka punya reputasi menciptakan langit apa bumi? Pasti ndak. Lah ngono kok mbok anggap pangeran. Mane teng surat Kahfi wonten apa? Ma asyaduhum khalqasakan langit dan bumi. Bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Jadi cara Yesus ditakoki kok iso iki jujur dadi manusa asal usul yo gak ero. Ngerti-ngerti yo. Dadi was pangeran ora ero proses. Kacau-kacau. Ane wala khalqan apa an fusih mutata. Wadaw tidak gimana lagi kan kemanani lagi. Sing bisi lagi kan klan selai lagi khobar ibu dati khobar ima. Waruni di lafad aruni ku mu'alikun. Iku lafad sing naklekno. Maknanya naklekno menghalangi anil amali sanging amal. Wa mau diperkoro badaw kan sausi aruni ku sadang gonggoni opo ma badaw. Masad dal maf'ulah ini ing panggunanya maf'ulah. Dalam kesesatan mungkin yang kan jelas. Maksudnya ngaten ini surat Luqman nggih masyhur Luqman niku terus sederenge dimukadimai kalian ayat-ayat tauhid. Tapi badhe niki nginjang niku masalah Luqman. Jadi kula critani ya Luqman niku keyakinane ulama sak donya niku mboten nabi, hanya tiyang soleh sing diceritakno Quran. Tapi ingat ya Luqman niku tidak napa nabi. Nah yang masyhur Luqman disebut Al-Hakim itu karena kalau berpikir itu mengandung kebajikan atau kebijakan. Wow, sing masyhur ya nih bu, sing diceritakan kitab Hikam. Luqman Hakim itu ditakoki mbek anake, "Pak, kenapa kalau Anda yakin kebenaran kok tidak pernah mendengar orang lain?" Kalau balik malik, "Pak, kenapa Anda kalau sudah meyakini satu kebenaran kok tidak peduli sama komentar orang lain?" Masyhur sanae dijani pasar gowo khimar. Ki Jawa kadang nyontok rejaran, tapi kalau di kitab-kitab mang khimar, kalau khimar itu lebih kecil. Ya lebih napa? Lukman Hakim numpak digandeng anake. Terus wong sak pasar komen. Bapak opo ibu enak-enakan numpak jaran anake nuntut. Jadi terus ya cungke sing numpak bapak sing nuntut. Terus dikoman meneh cah cilik ra sopan bapak e nuntun anake lenges-lenges napa? Numpak. Terus loro kan? Cek salah kan? Saiki kemungkinan bener tumpake wong loro. Oh aneh, jaran situ aja ditumpahin. Aneh. Terakhir tuh aneh mana? Dituntun wong loro. Iku karepe piye jaran situ kok dituntun? Wes, wes roh to ngomongane wong yo kabeh kok. Kabeh kok nopo? Salah. Iku wong wis ngoten iku. Dadi wong iku nak nuruti omongane wong iku kabeh ki nopo? Salah. Ngaji kalau ingin ngaji, aku turut. Wahai anak itu orang ngejak anak malah tinggal ngaji. Salah kita orang bujumu, gitu. Salah. Jadi pokoknya nak nuruti omongan uang mensut ridonas, koyatun natutro, ridonas, koyatun natutro. Jadi uang boleh ridani uang asal orang semua kamu paksa nerima cara pandang Anda itu koyatun natutro. Itu sama dengan batas yang enggak mungkin kesampaian. Nanti kalau suwon sampean jangan pernah kagum sama tokoh-tokoh sing ini diterima semua pihak. Berarti wong fasik yo setuju, wong soleh setuju yo ora mungkin wong soleh wong fasik beda selih. Selih. Soale operasi kelamin. Jadi wong soleh iku menentang, wong kok operasi. Amin. Wong fasik gak masalah. Justru tuh Quran turun iku jenenge lil furqan. Furqan misano hak ambek misano apa? Dadi saiki wakil tokoh dipuji semua pihak menerima. Mbak kudu mikir. Nah, nak kowe wis mantep bener kudu mbok lakoni, ora usah komentare wong, ora usah mbok pikir. Pokoke apa? Ridonas khayatun la tutro. Dadi golek ridane siapa saja manusa iku khayatun la tutro. Balik dari munati balik mulai nanti kalau balik dari munat balik utai biro perahu dolim iku fidolalin ing dalam kesesatan mungkin ini kan jelas mana nih bayi ini kan jelas bi isyrokihim sebab oleh yang lakoni syirik dolimi terus wa antum min hum wa antum dari syirokabe bismillahirrahmanirrahim suratul lokmana makiyatun illa walau annama fil ardi min syajaratin al ayatani famadani yatani wa hiya arba'un wa thalathuna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Suratul Luqman utawi iki ku illa walau annama fil ardi min syajin aqlam. Al ayatani ayat loro. Sa. Ayat loro sangka walau annama fil ardi. Nah iku famadani yatani mongko bangsa Madinah karun. Wa ya utawi surat Luqman iku arbaun iku papat wa salasunan 30 mana ayatan-ayat. Terus sak surat Qur Luqman niku kabeh makiyah kecuali dua ayat walau anna nawa mafil ardi. Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim Allah a'lamu bi muradi bi utai Allah wa a'lamu dat sing wa kirsa bi muradi iklan kersane Allah bi iklan alif lam. Tilka ayatul kitab. Iku ayatul kitab biu kira-kira ayat to tondo ikilah kitab. Ail Quran itu kese Quran al hakimi kang bijak kan bermana min ayatun minal kitab utawi iki ku ayat sing diambil saka kitab wa utawi al Quran iku hudan iku petunjuk wa rahmatun nan utawi Quran ya dadi rahmat birofi lan rofa lil muhsinin kedhe wong sing lakoni apik kados kirae kita hudo wa rahmatal lil muhsinin binaswi kelawan nasab halan faletetikal minal ayat disanging ayat sing al-am mim maknal isyarati yaitu makna isyarat jadi makna isyarat yang dirugani datus amili khal alladina rupanya sopoh wong sing lakoni sholat Wa yutuna lan padha nekani sapa ladina zakata zakat. Wa hum ta alladina bil akhirati lan anane akhirat hum yang alladina yuqinuna yakin kabeh. Dilakoni zakat mergo yakin anane akhirat. Maksudnya buatan zakat, servis sosial, kosko, safety net, terus jaring sosial buatan itu kan ngelakoni sosial tapi demi hukum dunia. Tapi nak tengah istana itu lancar, selamat, itu suap halus nanti. Orang Islam itu ngelakoni zakat, mergo wabum bil akhirati hum nopo yukinun. Hum utai hum asani yang kedua, ini hum yukinun. Itu tak hidun, itu taukit. Kan pun nanti wabum bil akhirat, terus dibalik-balik hum yukinun. Wong sing lakoni sholat, lakoni zakat, sing motivasine iku akhirat, ora krana servis. Lah iku temen-temen wong akeh iku ala hidane ngatasé petunjuk. Mirob bihim sanging pangerane ulaika. Bahwa ulaika temen-temen kabeh dunya ulaika iku al-mufiquna sing bejo kabeh, ailfa izuna tegese sing bejo kabeh. Wong iki terus ganti pasal. Wa minan nasi mayyashtari lahwal hadith. Wa minan nasi lan iku setengah sange manusa, manusa sing elek. Manute wong ya stari kang kulaan sapa man utawa kang membeli sapa man. Kulaan to mengimpor nariyen lah wal hadisi ing omongan sing lelahan, omongan sing ganggu sangka dikir. Ema tegese perkara yulhi kang iso mengokno apa man, mengalihkan apa man. Minhu sangking al hadis ngalih sabilillah liyadillah an sabilillah liyadillah supaya jadi sesat sopaman an sabilillah bifat khilya liyadillah wadumiha landumaya liyudillah an sabilillah. Nak liyudillah berarti supaya nyesatno sopaman ing wong liya, nyesatno an sabilillah sanging dalane Allah etorikil islami dikasih dalam Islam bihoyri ilmin oleh nyesatno itu tanpa berdasar ilmu. Wayat takhidalan ngalap sopeman ha ing ayat binas biklan nasab advan khalika atofno ala yudillah in atasi lafad yudillah wabirrof ilan kelawan rofa wayat takhiduha huzuwa. Nah kira ayat kita nunggu kondung nganti lagi saking seringnya sinau sabah nunggu liyudillah waminan nasi maestari awal hadisi liyudillah amsafirillahi buhur ilmi wa takhidha huzuwa. Sebagian kira aniku wayat takhidha nama huzuwa. Tadi buat nasab tapi nama rofa. Wayat takhidha huzuwa. Wabirof ilan yat takhidu itu diwoco kelawan rofa atfan korono ka atofno ala yastari ingatasi lafad yastari rofa. Ini dari yastari. Apa wong akeh ha ing ayat huzuwan khali mau jadi bahan keguyonan mahzu ante kesoak muhinun kang menghinakan fu iya natin tegese kang banget nina none wa idza tuslana ing dene kane den waca alaihi ing atase manapa ayatuna biro-biro ayat kita ayat Quran tegese Quran wala mongko mengo sapa man mustakbiran khali sombong mutakabbiran terus khali sombong kalam yasmaha kaya-kaya ora tau krungu sapa wong ha ing ayat dijak ngaji dijak apik cuek ka'an nafi udhunaini waqra kaya-kaya iku ing ngatasé kuping loro ne man wakron ana penutup somaman terus ana budhek nah dijak apik wis kaya ora krungu wa jumlah tatasbihi uta jumlah loro ne tasbih ka'alam yasmaha be ka'an nafi udhunaini ku halani dadi khalur min domiri wala sanging domire lafat wala awisaniyatu utawa utai tasbih yang kedua iku bayanun jadi penjelasan lil awali maring tasbih yang pertama lil ulan apa lil awali ulan apa awal buatan ula ya lame ono alif bingung ya berarti lil ula kedua hal yang pertama utawa tasbih yang pertama fabas syirus mau nak sing kawano bingung ya lil awal nak sing bingung ya lil ula orang mayar ya fabas syirhu biada binum alif fabashirhu mongko ngekei berita gembira siro hu eng wong e alim hu tegese ngekei weruh siro hu ikman biada bin lan sikso alimin kang ngelarana muklimin tegese kang ngelarana wadzikru bisyarat itu nyebut berita gembira padahal tentang sikso itu tahak gumun iku ngelecehno bihi kelaman man bahwa teman iku anadur bin haris iku anadur bin haris. Jadi ketika Quran mulai menarik dikaji di Arab atau di Mekah Medina.